ثم نهض أي قام فخوض الناس في أولئك. هذا من العام الذي أريد به الخصوص أي جملة الحاضرين خاض بالخاء الضاد المعجمة والضاد ملجمتين. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. Setelah Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk ditambahkan jumlah penduduk surga dari kalangan kaum muslimin yang tanpa hisab dan tanpa azab. Ini yang tanpa hisab, tanpa azab ya. Adapun yang lainnya, nah, itu ada ya. Ini yang khusus tanpa hisab, tanpa azab. Ma'akulli alfin sab'ina alfan. Setiap 1000 ditambah 70 ribu. Kemarin totalnya berapa? Kurang lebih 1 juta, ah? 4 juta berapa? 4.970.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena apa? Di sini ma'akulli alfin sab'ina alfan. Setiap 1000 akan ditambah 70 ribu. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan para sahabat yang lainnya berbincang-bincang ya, yang hadir di situ berbincang-bincang, bertanya, berdiskusi siapakah mereka. Sehingga dari peristiwa ini kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ibahatul munadharah wal mubahathah di nusus syara, bolehnya berdiskusi membahas permasalahan syariat agama, tentunya selama tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah dan saling mengambil faedah satu dengan yang lainnya. Wa fihi 'umq ilmi as-salaf li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Dalamnya ilmu salaf, karena mereka mengetahui sungguh yang demikian itu tidak akan tercapai kecuali dengan amalan. Wa fihi hirsuhum 'alal khair, semangatnya mereka di dalam berbuat kebaikan. Ini sudah disebutkan oleh mu'alif. Qawlu faqal humul ladhina la yastarqun. Hakadha sabata fi sahihain. Orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab, mereka adalah yang tidak meminta diruqyah. Dalam sahihain juga ada. Pada hadis Ibn Mas'ud dan Musnad Imam Ahmad, fi riwayat Muslim, la yarqun, tidak meruqyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tambahan la yarqun hadza waham min rawi, ini kesalahan dari perawi. Nabi, karena Nabi SAW tidak pernah mengatakan layar kun. Waqala Nabi SAW, waqad su'ila 'anil ruqya. Nabi SAW pernah ditanya tentang ruqyah. Man istata'a minkum an yanfa'a akha falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka silahkan lakukan. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, la ba'sa birruqa malam takun syirkan. Ruqyah itu boleh selama tidak mengandung kesyirikan. Dan juga Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh Jibril alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW pernah meruqyah para sahabatnya. Sehingga ini maksudnya tambahan riwayat layar kuning, kata Syekhul Islam, tambahan hadis ini salah, waham, keliru. Al-wal farq bainar raqi wal mustarqi, perbedaan antara orang yang meruqyah dan orang yang meminta diruqyah. Anal mustarqi sa'ilan musta'tin multafitun ila ghairi la biqalbi warraqi muhsin. Bedanya orang yang meruqyah adalah orang yang berbuat baik. Tapi orang yang meminta diruqyah, dia meminta untuk diberi. Sehingga hatinya meminta seakan-akan minta kepada selain Allah yang menyembuhkan, dan ini bahaya. Ala wa innamal muradu asfu sab'ina alfan bitamami tawakkul. Yang dimaksud pensifatan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, mereka adalah orang yang sempurna di dalam tawakalnya. Fala yas'aluna ghairahum wala yurqihim wala yakwihim. Mereka tidak meminta kecuali hanya kepada Allah dan meruqyah, dan tidak dikai. Wa hadza qala Ibnu Qayyim. Wala yaktawun, tidak meminta untuk dikai. Kamala yas'aluna ghairahum ayurqihim istislaman lilqadha wa taladudan bilbala. Tidak minta kepada orang lain untuk dikai, karena dia nam istislam, berserah diri terhadap qadha dan qadar, dan merasa lezat dengan bala musibah. Qultu, aku katakan, Allahiranna qawla yaktawun am. Tidak meminta dikai, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan di sini, maksudnya lebih umum lagi. Au yuf'al bihim dhalik bikhtiarihim, atau melakukannya dengan sengaja. Amal kaifi nafsi fajais. Adapun kalau hukum kais secara asal adalah boleh. Dari hadis Jabir bin Abdullah, semuanya Nabi SAW mengutus kepada Ubay bin Ka'ab, seorang tabib. Maka tabib tersebut menggunakan kai untuk memutuskan urat dan dikai. Dan dalam Sahih Bukhari dari Anas, annaku ya min zatil janab, bahwasanya Anas bin Malik pernah dikai karena sakit saraf kejepit, sedangkan Nabi SAW masih hidup. Artinya boleh Anas bin Malik dikai. Nabi SAW mengkai sahabatnya, dan ini juga enam pendapat yang membolehkan. Rasulullah SAW mengatakan inti dari pengobatan ada tiga: minum madu, berbekam, dan dikai. Adapun aku melarang umatku dari kai, maksudnya lil karoha filafin mama ohibu an aktawi, aku tidak suka untuk dikai. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, kandungan masalah seputar hukum kai ada empat pendapat. Pendapat yang pertama, perbuatan Nabi SAW melakukannya, mengkai para sahabatnya. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak menyukainya. Yang ketiga, Rasulullah SAW memuji orang yang meninggalkannya. Yang keempat, Rasulullah SAW melarangnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada pertentangan antara ini dengan itu, alhamdulillah. Karena perbuatan Nabi mengkai para sahabat ini boleh. Hukum asalnya kai itu boleh. Ain nafi allahu lahu yadullu ala jawazi. Perbuatan Nabi SAW mengkai para sahabat ini kan boleh. Wa adam mahabbatihi la yadullu ala al-man' minhu. Dan Rasulullah SAW tidak suka bukan berarti enggak boleh, bukan berarti dilarang. Wa masana ala tariki. Adapun Rasulullah SAW memuji orang yang meninggalkan kai, maksudnya apa? Anatarkahu aula wa afdal, meninggalkan kai lebih afdal. Wa man nahyu, adapun larangan, fa'ala sabil ikhtiar wal karohah. Ini ditinjau dari segi pilihan dan makruh. Sehingga intinya Ibnu Qayyim sendiri membolehkan masalah kai. Nah, karena Anas bin Malik pernah dikai karena sakit pinggangnya. Sedangkan di situ Rasulullah SAW masih hidup. Kalau dilarang ya, niscaya Anas bin Malik akan dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini semua tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengkai, ini boleh, menunjukkan boleh. Rasulullah SAW tidak menyukainya bukan berarti dilarang. Kemudian Rasulullah SAW memuji orang yang meninggalkannya, ini maksudnya apa? Yang meninggalkannya lebih afdal. Wa man nahyu, adapun larangan yang dimaksud di sini makruh, bukan larangan haram. Kalau larangannya maknanya haram, Rasulullah SAW tidak akan mengkai para sahabat. Paham enggak? Kalau dimaknakan haram berarti, nah ini bahaya. Kalau memvonis Rasulullah melakukan yang haram, ya enggak mungkin. Sehingga makna larangan di situ makruh. Karena ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengkai para sahabatnya. Dan Anas bin Malik pernah dikai. Ini kesimpulannya. Wa ini anha, adapun aku melarang, ini maksudnya makruh. Karena Rasulullah SAW membencinya. Ini bukan berarti mengharamkannya, karena di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah melakukan kai ya kepada para sahabatnya, dan Anas bin Malik melakukan kai ya ini, dan disebutkan oleh para atibba akhirul ilaj al kai. Pengobatan yang paling terakhir yang ditempuh adalah dengan Al-Kay. Dengan Al-Kay. Allahu a'lam bishawab.